Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan dan segala bentuk kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kita di malam hari ini insyaallah taala dalam rangka mengisi kekosongan dari jadwal durus yang rutin yang biasa disampaikan oleh asatidah kita. Maka kita manfaatkan insyaallah ta'ala kesempatan pada malam hari ini untuk melanjutkan apa yang telah kita bacakan pada pertemuan kita yang sebelumnya, yang mana kita membacakan Manzumah Al-Ha'iyah, syarah Manzumah Ha'iyah karya Al-Imam Al-Hafidh Abu Bakar Ibnu Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Dan kita membacakan syarah yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala. Tersisa sedikit dari muqaddimah yang disebutkan oleh syarih hafidhahullahu ta'ala sampai pada perkataan beliau wasumiyat al-ha'iyah li'annaha ala rawil ha, dinamakan manzumah ini ya dengan al-ha'iyah itu karena diakhiri dengan huruf ha, ya diakhiri dengan huruf ha. Mithlu al-mimiyati li'bn al-qayyim, seperti manzumah Al-Mimiyah karya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Wan-Nuniyati lahu, demikian pula Manzumah An-Nuniyah, ya. Manzumah yang terkenal yang merupakan karya besar Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Li'annahuma 'ala rawin nuni awil mim, karena kedua manzumah tersebut itu diakhiri dengan huruf nun dan mim, sehingga dikatakan manzumah an-nuniyah, demikian pula manzumah al-mimiyah. Fannawmu idha kana ala qafiyatin wahidatin fa innahu yusamma bismi hadhil qafiyah, maka suatu nazm, suatu manzumah, ya, suatu bentuk bait-bait syair apabila ya dia disusun berdasarkan qafiyatin wahidah, yakni disusun berdasarkan satu bentuk huruf gitu ya, satu bentuk huruf, huruf akhir yang sama, fa innahu yusamma bismi hadhil qafiyah, maka yang demikian dinamakan dengan qafiyah tersebut, yakni dinamakan dengan huruf yang menjadi akhir dari bait-bait tersebut. Ya, ka'an yakuna 'alal ha, seperti bait yang diakhiri dengan huruf ha, maka dinamakan al-ha'iyah. Awil mim, ataupun mim, awin nun, ataupun nun, fayuqal, maka dikatakan al-ha'iyah, awil mimiyah, awin nuniyah, wa hakadha. Ya, maka dikatakan manzumah ha'iyah atau mimiyah atau nuniyah dan yang seterusnya. Amma idza kana an-nawmu laysa 'ala qafiyatin wahidah wa huwa ma yusamma birrajaz, Adapun apabila suatu nazam, suatu bait-bait syair itu tidak berdasarkan qafiyah wahidah, ya tidak berdasarkan satu qafiyah, satu bentuk apa ya kalau dalam istilah bahasa Indonesia, ini yani, tidak dalam bentuk satu huruf, ya. Wa huwa ma yusamma bi rajaz. Maka ini yang dinamakan dengan rojaz. Ya. Fahada yusamma bil manzumah. Adapun ini yang kita sebutkan tadi dinamakan dengan al manzumah. Awil urjuzah ataupun urjuzah. Ya, yaitu yang tidak disusun dengan satu huruf yang sama di akhirnya, maka itu dinamakan dengan manzumah. Ya. Disebut dengan manzumah atau urjuzah. Ini. Ya. Seperti manzumah baikuniyah. Ya, diakhiri dengan huruf yang tidak sama, maka dikatakan manzumah seperti itu. Manzumah baikuniyah. Ya, dinisbatkan kepada muallifnya, Al-Imam Al-Baikuni rahimahullahu taala. Mithlu manzumatis safarini. Seperti manzumah as-safarini. Manzumah safarini. Safariniyah yaitu manzumah sama membahas tentang permasalahan al-aqidah. Wal manzumati ar-rahbiyyati fil faraid. Demikian pula manzumah ar-rahbiyyah dalam ilmu faraid. Ya, ilmu waris. Wa mithlu nadhmi Ibnu Abdul Qawi. Demikian pula seperti nadhm al-Imam Ibnu Abdul Qawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Muqni' fil fiqhi. Ya. Wa nadhmihi lil adabi syar'iyyah. Demikian pula nadhm, ya, karya Ibn Abdul Qawi rahimahullah, yaitu manzumah al-adabi syar'iyyah. Walhasil, kata beliau, maka kesimpulannya anna nazma jayyid, bahwasannya manzumah, ya, yakni bait-bait syair itu sesuatu yang bagus. Kenapa? Li'annahu yashulu hifdhuhu fayabqa. Karena yang demikian itu memudahkan untuk dihafal sehingga menetap. Ya, mudah untuk dihafal daripada selain manzumah. Walannahu yunazzamu al-ma'lumat. Dan karena yang demikian akan menyusun ma'lumat, akan menyusun pengetahuan. Ya. Nah. Betapa mudah untuk kita memahami misalnya ilmu mustalah hadis kalau kita menghafal manzumah al-baituniyah. Ya. Demikian pula betapa mudah untuk kita memahami, ya, tentang permasalahan qawaidul fiqhi apabila kita menghafal, ya, manzumah qawaidul fiqhiyah karya Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dan yang selainnya. Ya. Maka bagi para thalabatul ilm, ya, untuk kita semua, ana menyarankan untuk kita, ya, bersemangat menghafal manzumah-manzumah seperti ini, ya, terutama yang sudah kelas TD dan yang setingkatnya, ya, ataupun i'dad lughawi. Biasakan untuk menghafal manzumah-manzumah seperti ini. Wa in kana an-nathru huwal asl, walaupun an-nathru itu adalah asalnya. Jadi karya tulis atau suatu karya ilmiah itu ada dua bentuk. Yang pertama yang disebut dengan an-nathru. Ya. Nathru ya ini ya karya tulis biasa, makalah, ya. Yang bukan syair. Ya, yang bukan syair itu namanya nathru. Ya. Udah dalam bahasa Indonesia apa ya? Prosa atau yang semisalnya. Ya. Ini asalnya suatu karya, suatu karya ilmiah, ini asalnya adalah an-nathru. Walakinna an-nazma aidan lahu faidatuhu fi tatsbitil ma'lumat. Akan tetapi an-nazmu, ya, manzumah, bait-bait syair itu memiliki faedah untuk mengokohkan ma'lumat. Untuk mengokohkan ilmu, mengokohkan pemahaman. Wa minhu hadhil manzumatul jayyidah, di antaranya adalah manzumah yang bagus ini. Manzumah al-ha'iyah. Ya, terlebih manzumah ini isinya adalah permasalahan-permasalahan al-aqidah, ya, aqidah ahlus sunnah wal jamaah, sehingga sangat dianjurkan untuk kita mempelajari manzumah ini dan manzumah-manzumah yang lainnya. Al-Qasidatul Ha'iyah li Abi Bakri, li Abi Bakrin Ibni Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, yaitu Qasidah Al-Ha'iyah karya Imam Abu Bakar Ibnu Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Kemudian Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menyebutkan di sini At-Ta'rif bimu'allifil kitab, mengenal pengarang kitab ini, yaitu penulis manzumah ini, ya, yaitu Al-Imam Abu Bakar Ibnu Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Beliau, ya, Imam Abu Bakar penulis manzumah ini, nama beliau adalah Abdullah, ya, namanya Abdullah, Abdullah Ibnu Abi Dawud, ya, Ibnu Abi Dawud Ibnil Ash'ad As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, ya, Abdullah Ibnu Abi Dawud, ya. Adapun Abu Dawud sendiri namanya adalah Sulaiman Ibnil Ash'ad As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, ya. Imam yang masyhur yang kita semua tentunya mengetahuinya, ya, yang merupakan pengarang dari kitab yang merupakan sumber maraji', ya, rujukan kaum muslimin, yaitu kitab Sunan Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Nah, ya, jadi nama beliau, nama Abu Bakar pengarang manzumah ini adalah Abdullah Ibnu Abi Dawud Ibnil Ash'ad As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, ya. Wawaliduhu, adapun orang tua beliau adalah Abu Dawud, ya, yaitu Sulaiman Ibnul Ash'ad, ya, Sulaiman Ibnul Ash'ad rahimahullahu ta'ala. Ini nama Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Wahuwa sahibu sunan, beliau adalah pemilik kitab sunan, ya, yaitu kitab sunan Abu Dawud, ya, sunan Nabi Dawud rahimahullahu ta'ala. Allati hiya ihdas sunanil arba' min dawawinis sunat, min dawawinis sunah, ya, min dawawinis sunnatil muhimmah, yang merupakan salah satu sumber dari sumber-sumber sunnah yang sangat penting, ya, kitab sunan yang empat, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i dan Sunan Abu Daud. Wa huwa min ashabil Imam Ahmad wa talamidihi, yang mana beliau Al-Imam Abu Daud rahimahullahu taala adalah, ya, sahibnya Al-Imam Ahmad, itu yakni murid Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya, murid Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Bahkan disebutkan bahwasanya Al-Imam Abu Daud rahimahullahu adalah murid yang paling mirip dengan Al-Imam Ahmad rahimahullahu. Walahu masailu matbu'ah, dan beliau Al-Imam Abu Daud rahimahullahu memiliki masail, yaitu pertanyaan-pertanyaan Imam Ahmad, ya, pertanyaan beliau kepada Imam Ahmad yang dibukukan, ya, yang dicetak. Rawaha 'anil Imam Ahmad ismuha Masailu Abu Daud, Masailu Abi Daud rahimahullahu taala, yang beliau meriwayatkan dari Al-Imam Ahmad yang disebut dengan Masail Abi Daud rahimahullahu taala, ya. Wa banuhu, adapun anaknya, yaitu pengarang manzumah ini adalah An-Nadhim Abdullah. Jadi jangan tertukar, ya. Anaknya, ya, pengarang manzumah ini namanya adalah Abdullah, ya, wa yukna Abu Bakrin, dan diberi kunyah atau berkunyah dengan Abu Bakar, ya, masyhurnya terkenal dengan Abu Bakar Ibnu Abi Daud rahimahullahu taala, atau Ibnu Abi Daud rahimahullahu taala, ya, tanpa disebutkan Abu Bakar. Nah, wa huwa imamun jalilun, dan beliau adalah seorang imam yang sangat besar, seorang imam yang sangat mulia. Ya, akhadha an abih, beliau mengambil ilmu dari ayahnya. Ya, tentunya ini suatu yang jelas. Ya, orang tua beliau seorang imam, tentunya beliau, ya, mendapatkan ilmu yang sangat banyak dari ayahnya. wa an ghairihi min ulama'i waqtih, dan dari selain orang tuanya, ya, dari selain abinya, dari kalangan para ulama yang hidup pada zaman beliau. Ya. Watabahhuru fil ilmi warriwayati wa haddatsa. Beliau Al-Imam Abu Bakar, ya, beliau tabahhara fil ilmi. Beliau meluas dalam bidang ilmu. Ya. Warriwayah wa haddatsa. Demikian pula dalam ilmu riwayat, ya, dan beliau menyampaikan hadis. Walahu maqamun 'azimun fil ilmi, dan beliau memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam ilmu. Imam Abu Bakar, ya, memiliki kedudukan yang agung di dalam ilmu. La yaqillu 'an maqami abihi aw yuqaribu maqama abihi, yang mana kedudukan beliau, ya, Al-Imam Abu Bakar, itu tidak kurang dari kedudukan ayahnya. Ini hampir setara, ya, hampir setara atau mendekati kedudukan ayahnya. Rahimahumallahu ta'ala. Faja'at hadhil qasidatu mutadhamminatun li'aqidatis salaf. Maka beliau, mandhumah ini, qasidah ini, itu terkandung di dalamnya, ya, permasalahan tentang akidah as-salaf. Nah, tambahan sedikit tentang biografi beliau, Al-Imam Abu Bakar Ibnu Abi Daud rahimahullahu ta'ala, ya, karena tidak disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala, ya, beliau lahir di Sijistan, ya, sama seperti ayahnya, Abu Daud as-Sijistani, ya, Sijistan itu daerah sekitar Iran atau Afghanistan, ya, berdekatan dengan dua negara tersebut. Wallahu alam, kalau sekarang persisnya daerah apa, nah, belum mendapatkan sumbernya. Ya, beliau lahir di daerah Sijistan pada tahun, ya, 230. Ini kelahiran beliau. Lahir pada tahun 230 Hijriah. Ya. Waqat rahala bihi, ya, waliduhu min Sijistan fatawwafa bihi syarqan wa gharban. Dan ayah beliau telah membawa beliau untuk rihlah, ya, untuk berkeliling, berpergian menuntut ilmu. Maka mereka, ya, beliau Imam Abu Bakar beserta ayahnya, ya, mereka, ya, mengelilingi negeri-negeri baik di barat ataupun di timur dalam rangka mencari hadis, menuntut ilmu. Wa asma'ahu min ulama idzalikal waqt. Ya. Dan beliau mendengar, yakni mendengarkan hadis, ya, mendengarkan riwayat dari ulama-ulama pada waktu tersebut. Ya, pada zaman beliau. Fa sami'a bi Khurasan wa Asbahan wa Naisabur wal Basrah wa Baghdad wal Kufah wa Makkah wal Madinah wa Syam wa Misr wal Jazirah. Ya. Maka beliau mendengarkan hadis, ya, mendengarkan ilmu dari ulama-ulama yang ada di Khurasan, demikian pula Asbahan, Naisabur, Basrah, Baghdad, Kufah, Makkah, Madinah, Syam, Mesir, dan yang selainnya. Ya. Masya Allah, begitu banyak, ya, daerah-daerah yang telah disambangi oleh beliau, Imam Abu Bakar beserta ayahnya. Ya. Dan ini merupakan sunnah para salaf, ya, rihlah fi talabul ilm. Pergi untuk menuntut ilmu. Ini sunnah para salaf. Nah, ya, sehingga ilmu mereka berkah. Nah, sehingga bagi para talabah, bagi para santri, ya, kalau memiliki kesempatan dan kemampuan untuk rihlah menuntut ilmu, tentunya di tempat ahlu sunnah, marakis ahli sunnah, ya, maka dianjurkan yang demikian, untuk rihlah berpergian, ya, jangan menjadi seorang santri yang manja, ya, yang maunya dekat dengan orang tua, manja, ini, ya. Nah, lihat para ulama salaf. Nah, jadi dianjurkan untuk rihlah biasa, ya, biasakan jauh. Nah, yang demikian itu lebih membuat kita fokus, ya, lebih membuat kita fokus. Tentunya disertai dengan kesabaran dan ketekunan dalam menuntut ilmu. Ya, jangan ketika jauh, rihlah jauh, malah sakit, kangen sama keluarga atau orang tua. Ini malah memudaratkan. Baik. Kemudian adapun murid-murid beliau itu banyak, ya. Nah, murid beliau atau sebelumnya guru-guru beliau itu sangat banyak. Ya, di antaranya adalah ayah beliau sendiri yang kita sebutkan tadi. Ya. Ini saja sudah menunjukkan betapa besarnya kedudukan beliau dalam ilmu. Ya. Nah, beliau mendengar hadis dari jamaah, ya, dari sekumpulan para ulama di antaranya Ahmad bin Al-Azhar An-Naisabur, ya, An-Naisaburi, Ahmad wa Ishaq bin Ibrahim, ya, An-Nahshali wa Ishaq bin Mansur, ya, Al-Kausaj wa Abu Daud, Sulaiman bin Ma'bad, ya, As-Sinji dan yang selainnya banyak, ya. Naam. Adapun murid-murid beliau itu juga sangat banyak, ya. Murid-murid beliau adalah para a'immah, ya, para imam-imam ahlu sunnah. Di antara murid beliau adalah Abu Bakar ibni Mujahid, ya, Abu Bakar bin Mujahid al-Muqri, Abu Bakar bin Mujahid al-Muqri, ya, seorang imam yang beliau menyusun qiraah sab'ah. Ini Imam Abu Bakar al-Muqri belajar kepada Abu Bakar ibnu Abi Daud rahimahullah ta'ala. Demikian pula Abu Bakar al-Syafi'i rahimahullah, wa Abu Bakar Muhammad ibn al-Muzaffar al-Warraq, ya. Demikian pula al-Imam ad-Daruqutni rahimahullah, demikian pula al-Imam Abdurrahman, ya, ibnu Abi Hatim dan yang selainnya. Kita sebutkan nama-nama yang terkenal. Nah, kemudian akidah beliau jelas, ya, akidah beliau adalah ahlus sunnah, ya, akidah ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti para sahabat, ya, para tabi'in dan generasi-generasi yang mulia. Nah, itu ditunjukkan dari karya-karya beliau, diantaranya manzumah ini, ya. Nah, sehingga apa yang dinisbatkan kepada beliau bahwasanya beliau adalah seorang pencelas sahabat atau seorang yang membenci ahlul bait, maka ini adalah tuduhan yang dusta, ya, tuduhan yang dusta. Nah, kata beliau, kata al-Imam Abu Bakar ibni Abi Daud rahimahullah ta'ala, ya, suatu ketika beliau mengatakan kullu, ya, man baini wa bainahu syai'un, segala sesuatu yang mana antara saya dan antara dia ada suatu permasalahan, ya, atau perkataan beliau yang lain, kullu man dzakarani bisyai'in fahuwa fi hillin, kata beliau, semua yang menyebutkan sesuatu tentang aku, yaitu menyebutkan tentang kejelekan-kejelekanku, kata beliau apa, fahuwa fi hil, maka aku menghalalkan, illa man romani bi ba'di bibughdi Ali ibni Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, kecuali orang yang menuduh aku membenci Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, ya, beliau menepis tuduhan-tuduhan keji, ya, dituduh sebagai orang yang membenci ahlul bait, ya, khawarij. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasanya tuduhan-tuduhan keji itu bukan hanya disematkan pada ulama-ulama yang ada di zaman kita sekarang ini, ya, dituduh pencela sahabat, ya, dan yang lainnya, itu sudah ada sejak dahulu tuduhan-tuduhan dusta. Nah, maka ini akidah beliau. Adapun mazhab beliau dalam perkara fikhi adalah beliau bermazhab Hambali, ya, mengikuti al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ya. Kemudian di sini kita bacakan ya beberapa perkataan ulama tentang beliau. Qala Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, berkata Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, sa'altu Ad-Daruqutni an Abi Bakar ya ibni Abi Daud. Saya bertanya tentang saya bertanya kepada Imam Daruqutni tentang Abu Bakar bin Abi Daud. Faqala thiqatun. Maka Imam Daruqutni mengatakan beliau adalah thiqah. Ya, terpercaya. Nah. Kemudian qala Al-Hafidz Abu Muhammad Al-Khallal, berkata Al-Hafidz Abu Muhammad Al-Khallal ya, kana Ibnu Abi Daud imamun ahlul Iraq. Ya. Bahwasannya Ibnu Abi Daud beliau adalah imamnya ahlul Iraq. Waqad nasaba lahu sultan al-mimbar, dan ya penguasa pada waktu itu telah mengangkat al-imam Abu Bakar di atas mimbar. Ya. Nah. Demikian pula Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah mengatakan kana faqihan aliman hafizan. Ya. Al-imam Abu Bakar adalah seorang yang faqih, yang alim, yang hafil. Nah. Demikian pula Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan wa kana min buhuril ilm. Ya. Dan bahwasanya beliau Imam Abu Bakar ya merupakan lautan ilmu, menggambarkan luasnya ilmu beliau. Bihaitsu inna ba'dahum faddalahu ala abih. Yang mana sebagian mereka ya, sebagian para ulama mereka ada yang mengedepankan Abu Bakar daripada ayahnya. Ya, ini lebih mengutamakan Abu Bakar ya daripada ayahnya, Abu Daud rahimahullahu taala. Nah. Dan banyak lagi perkataan para ulama ya yang merupakan pujian kepada Al-Imam Abu Bakar Ibnu Abi Daud rahimahullahu taala, dan beliau wafat ya pada tahun 313 ya Hijriah, dan beliau meninggalkan 8 orang anak rahimahullahu taala. Nah, ini sekilas tentang biografi penulis manzumah yaitu Al-Imam Abu Bakar Abdullah Ibnu Abi Daud rahimahullahu taala. Kemudian kita masuk kepada manzumah ya, kita bacakan 4 bait pertama dari manzumah ini. Qala al-imam al-hafidh Abu Bakar Ibnu Abi Daud rahimahullahu ta'ala, tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyan la'allaka tuflihu wadin bi kitabillahi was-sunanillati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu. Ya, ini 4 bait pertama yang kita bacakan. Dan diharapkan pada para thalabah untuk diusahakan untuk menghafal manzumah ini. Ya. Kemudian kita bacakan penjelasan dari syarih. Qala Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Faqih Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, bada an-nazimu rahimahullahu ta'ala nazmahu biqaulihi tamassak bihablillah. Ya. An-nazim, penulis manzumah ini memulai manzumah beliau dengan perkataan tamassak bihablillah. Ya. Terjemahannya, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Tamassak bihablillah wattabi'il huda, dan ikutilah al-huda, petunjuk. Ya. Yaitu tamassak ayyuhal muslim, berpeganglah wahai sekalian muslim bihablillah, dengan tali Allah alladhi huwal Qur'an wa sunnah. Yang mana tali Allah, hablullah, itu adalah Al-Qur'an dan sunnah. Ya, dengan berbagai penafsiran. Al-Qur'an dan sunnah. Akhdhan min qawlihi ta'ala, ini diambil dari firman Allah ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Wala tafarraqu. Ya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian saling bercerai-berai, berpecah belah. Ya. Ini diantara sumber pengambilan perkataan ini, tamassak bihablillah, dari firman Allah wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wa min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, fasayara ikhtilafan katsira, maka kalian akan melihat ikhtilaf yang banyak. Ya. Perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka wajib atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin, ya, yang mendapat petunjuk setelahku. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamassaku biha, dan berpeganglah dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah tersebut, ya, dengan an-nawajid, dengan geraham. Ya, nawajid itu gigi geraham yang paling dasar, itu namanya nawajid. Ya, yang paling kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan, perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena seluruh perkara yang muhdats, perkara yang diada-adakan, itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan segala bentuk bid'ah, ya, seluruh bid'ah itu adalah dhalalah. Ya. Ya, di sini jelas. Ya, hadis yang sahih sharih, yang jelas menyebutkan tentang setiap bid'ah itu dhalalah. Tentunya al bid'ah fid din. Bid'ah dalam perkara agama. Ya. Nah, jadi enggak ada bid'ah hasanah, tidak ada. Ya. Nah, nanti akan dijelaskan oleh beliau. Fa hadzal baitu ma'khudun minal Qur'ani was sunnah, maka bait ini diambil dari Al-Qur'an dan sunnah. Wa huwal amru bitamassuki bihablillah, yaitu perintah untuk berpegang dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting. Ya. Sebagai muqaddimah, karena beliau di sini membahas perkara-perkara akidah, ya, yang wajib untuk seorang muslim untuk berakidah dengan akidah ini, maka beliau, ya, memulai dengan mengingatkan kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam segala perkara. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, ya. Adab, akhlak, dan yang selainnya. Nah, wajib untuk kita berpegang dengan Alkitab dan Sunnah. Ya. Bukan hanya dalam permasalahan akidah. Ya, mungkin bukan hanya dalam permasalahan ibadah misalnya. Mungkin ibadahnya sudah mencocoki sunnah, tapi akidahnya, ya, tidak berakidah dengan sunnah. Tidak sesuai dengan sunnah. Nah, maka berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala, dengan kitab dan sunnah dalam segala perkara. Ya. Wa hablullah, dan hablullah yaitu Al-Qur'an was sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hablullah yang dimaksud adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tali agama Allah. Ya. Au bi ibaratin ukhra, atau dengan ungkapan yang lain, hablullah huwa wahyuhu alladhi anzalahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Atau ungkapan yang lainnya bisa juga disebutkan bahwasanya hablullah adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, sawa'an kana qur'anan au sunnah, baik itu Qur'an atau sunnah, dua-duanya wahyu. Al-Qur'an wahyu, ya, sunnah juga wahyu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in huwa illa wahyu yuha, sungguhnya itu adalah wahyu yang diwahyukan. Wama yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan hawa nafsu, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi sunnah itu wahyu. Nah, wa qauluhu rahimahullah, dan perkataan beliau rahimahullah, tamassak bihablillah, maknanya adalah i'tasim, berpeganglah. Ya, i'tasim bihi, berpeganglah dengannya, dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kama qala ta'ala wa'tasimu bihablillah, sebagaimana firman Allah taala, berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha yarda lakum thalasan. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridhai kalian tiga perkara. Ya, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama adalah agar kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan agar kalian berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala semuanya dan tidak bercerai-berai. Ini yang kedua. Wa antu nasihu man wallahu Allahu amrakum. Dan yang ketiga adalah agar kalian menasehati orang yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai wali kalian, yaitu menasehati pemimpin kalian. Ya, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarda lakum thalathan. Ya. Naam. Wa yakrahu thalathan. Hadhi thalathu minha al-i'tisamu bihablillah. Maka tiga perkara ini diantaranya adalah, ya, perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-i'tisam bihablillah. Ini perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan perselisihan itu perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu yati minal iftirati wal ikhtilaf. Karena berpegang teguh, ya, i'tisam bihablillah, itu akan menjaga seseorang dari perpecahan dan perselisihan. Ya. Berpegang teguh dengan hablullah, dengan Al-Qur'an, dengan sunnah, itu akan menjaga seseorang dari perselisihan, ya, dan perpecahan. Ini jelas. Ya. Maka penyebab perselisihan yang terjadi di tengah-tengah umat itu karena menyisihi Al-Qur'an dan sunnah. Ya, itu. Nah, selama, ya, kaum muslimin tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka akan terjadi perselisihan dan tidak akan mungkin untuk disatukan, tidak akan mungkin. Ya. Nah, fala yahsulul ikhtilaf wal iftirat illa bisababi adami tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tidak akan, ya, terjadi ikhtilaf, perselisihan dan perpecahan kecuali disebabkan karena tidak berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kaftiraqi ahlil kitab, seperti iftiraqnya ahlul kitab. Ma'anna Allah anzala alaihi mutawrah wal injil. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka Taurat dan Injil. Walakin lamma lam ya'tasimu bihablillah tafarraqu wahtalafu. Akan tetapi ketika mereka, ya, tidak berpegang dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka saling bercerai-berai dan berselisih. Ya. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan saling berselisih setelah datang kepada mereka bayyinat, petunjuk, ya, yaitu ahlul kitab. Telah datang kepada mereka, ya, Taurat dan Injil, akan tetapi mereka menyelisihinya. Ya, maka terjadilah di tengah-tengah mereka perselisihan. Maka ikhtilaf wal iftirat ini merupakan sunnahnya ahlul kitab. Ya. Sehingga kaum muslimin wajib untuk menjauhinya. Dengan apa? Dengan berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. hadhihi tariqatu ahli kitab annahum taraku kitab ya tarahu kitaba rabbihim fatafarraqu. Maka ini merupakan metode ahlul kitab yang mana mereka meninggalkan kitab Rabb-nya sehingga mereka saling berpecah belah. Taib Allahu taala a'lamu bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Ya, insyaallah taala pertemuan berikutnya kepada para thalabah ya diharapkan untuk dihafal. Ya. Insyaallah akan kita murojaah bersama. Wallahu taala a'lamu bisawab. Apabila ada kesalahan maka saya mohon maaf dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.